semua yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Maafkan jika aku sayangi, dan bila ku menanti, pernahkah engkau cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenal.